Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله بعد malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kota suci Makkah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan yang membuahkan manfaat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini semakin bertambah iman kita, semakin bertambah kokoh dan erat ukhuwah kita, dan semakin bertambah pula semangat untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling berwasiat, saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam menjalankan dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena al-ikhlas adalah salah satu syarat dari dua syarat qabulul amal, dari dua syarat diterimanya sebuah amalan. Siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, maka al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan agama ini merupakan kewajiban yang mutlak, harus ada dan harus senantiasa dijaga. Demikian pula selain al-ikhlas adalah al-mutaba'ah, mengikuti, mencontoh, meneladani Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dengan cara at-tasdiq bima akhbar wa imtithal ma amar wa istinab ma naha anhu wa zajar. menadani Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, meyakini akan kebenarannya dengan seyakin-yakinnya. Demikian pula dengan al-imtithal, menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dari berbagai perintah yang beliau alaihi salatu wassalam perintahkan kita untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan al-ijtinab, menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya dalam tiga prinsip penting tadi, menjalankan, membenarkan segala yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ternukil dari beliau dengan riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Kemudian yang kedua, dengan menjalankan segala perintah-perintah beliau. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan segala larangan-larangan beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila dua prinsip penting ini betul-betul diperhatikan dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, maka kehidupan yang sedang kita jalani merupakan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara global masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Al-maut wal hayah, kematian dan kehidupan adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang adanya al-maut wal hayah, kematian dan kehidupan. Yang keduanya adalah ciptaan Allah. Al-maut wal hayah, kematian dan kehidupan tidak bisa lepas dari perjalanan hidup manusia, termasuk kita semua ini. Pada hari ini, pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merasakan kehidupan. Namun pasti pada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. sehingga dalam kehidupan yang hakikatnya singkat ini, yang pasti akan disudahi oleh kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui siapakah yang terbaik amalnya dari hamba-hambanya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan adanya al-ibtila, adanya ujian. Siapapun yang menjalani kehidupan ini pasti akan mendapatkan ujian. Ujian dari berbagai jenis ujian. Bisa saja ujian itu dalam bentuk sesuatu yang menyedihkan. Hilangnya sesuatu yang berharga dari kita, meninggalnya orang yang kita cintai, apakah orang tua, ataukah saudara, ataukah anak, atau dalam bentuk sesuatu yang menimpa kita dan berefek pada fisik kita, ataupun harta kita. Ini semua termasuk dalam kategori musibah. Dan musibah adalah bagian dari al-ibtila, bagian dari ujian. Demikian pula terkadang ujian dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan. Seseorang Allah berikan harta, diuji dengan harta tersebut. Apakah dengan harta itu dia dapat istiqamah di jalan Allah, memanfaatkan harta tersebut sebagai wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru dengan harta tersebut dia terseret oleh hawa nafsu, ataukah terjerumus ke dalam ajakan syaitan. Dan berbagai kenikmatan lainnya juga sebagai ibtila. Demikian pula di antara jenis-jenis ibtila adalah bersinggungannya, interaksi di antara kita. Terkadang si A mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati, si B melakukan suatu perbuatan yang merugikan kita, dan lain sebagainya. Pergaulan juga bagian dari ibtila. Apakah dengan pergaulan itu dia bisa istiqamah di jalan Allah, ataukah justru dengan pergaulan tersebut, karena tidak seleksi dalam bergaul, tidak memilih teman yang baik, tidak memilih kawan dekat yang berada di atas manhaj yang lurus, akhirnya sedikit demi sedikit bergeser dari as-siratal mustaqim, sedikit demi sedikit condong kepada ahlul ahwa'i wal bidah. Ini semua termasuk dalam rangkaian al-ibtila. Tinggal apakah kita merasa bahwa kita saat ini sedang dalam posisi berhadapan dengan berbagai ibtila tersebut, berbagai ujian tersebut. Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa dunia ini adalah darul ibtila, sehingga dia merasa seakan hidup di dunia ini hidup yang panjang, tidak berpikir serius untuk kebahagiaan kelak di akhirat, sehingga ketika mendapatkan musibah tidak mampu untuk bersabar atau tidak mau berusaha untuk bersabar. Ketika mendapatkan nikmat yang juga bagian dari ibtila, enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermuamalah, bergaul dengan manusia, enggan untuk berpegang dengan rambu-rambu syar'i. Halal dan haram tidak lagi diperhitungkan. Prinsip-prinsip yang dibimbingkan oleh para ulama untuk tidak sembarangan di dalam memilih teman ataupun kawan bergaul tidak mau dipedulikan, karena memang tidak serius di dalam upaya mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini semua ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah merupakan ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala? Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Mendapatkan cobaan, ujian berupa musibah, berupa nikmat dan lain sebagainya yang tadi telah disebutkan, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Tentu semua dari kita insyaallah mendambakan untuk menjadi yang terbaik amalnya. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu aswabuhu. Seseorang yang dapat meraih tingkatan ahsanu amala adalah yang akhlasuhu aswabuhu, yang paling ikhlas dalam perjalanan hidupnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu, dan yang paling tepat, yang paling mencocoki, yang paling sesuai dengan syariat, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marilah senantiasa kita perhatikan dua prinsip utama, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Jadikanlah dua prinsip ini sebagai landasan pokok di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang pentingnya al-ikhlas wal-mutaba'ah dalam kehidupan ini, maka di antara amalan penting yang harus senantiasa kita perhatikan dimanapun kita berada, adalah takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam arti yang sangat luas. Baik yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, atau yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari kewajiban taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula meninggalkan segala larangan-larangan Allah dalam arti yang luas, baik larangan-larangan Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah, ataupun larangan-larangan Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqwa adalah kata yang mudah diucapkan dan kita sering mendengarnya. Namun untuk menjalankannya membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan. Karena untuk seseorang senantiasa berada di atas ketakwaan, tidaklah mungkin mampu secara kesinambungan di atas ketakwaan tersebut bila tanpa kesungguhan, tanpa kesabaran, dan tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin seseorang mampu menjalankan takwa dalam kurun waktu tertentu, namun ketika iman mulai melemah, bahkan menurun, disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, maka nilai ketakwaannya pun berkurang, berkurang, dan berkurang. Bahkan bisa terjatuh dalam kondisi futur, walaupun kondisi futur itu pada asalnya adalah manusiawi, karena pasti kondisi seseorang itu akan mengalami masa fatrah dan mengalami masa syirrah. Ada masa-masa semangat, ada pula masa-masa turun semangatnya. Namun bagaimana mengupayakan ketika dalam kondisi fatrah, dalam kondisi futur, tetap di dalam koridor takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah adalah nasihat yang sangat penting. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya, bahkan para utusan-utusan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para al-anbiya wal mursalin sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kaumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat tentang takwa ini tidak ada kadaluarsanya. Mengingat pentingnya takwa itu sendiri dalam kehidupan. Dan seseorang akan benar-benar merasakan buah dari takwa ketika dia telah berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan as-simar, buah demi buah dari takwa tersebut, maka dia benar-benar akan merasakan hal itu. Ketika dalam kondisi sulit, terlilit oleh masalah yang pelik, menghadapi permasalahan, problem yang besar, yang mungkin jika dihitung oleh perhitungan akal sulit untuk memecahkan, tetapi dengan takwa Allah berikan jalan keluar. Itu akan betul-betul dirasakan oleh al-muttaqin ketika benar-benar bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih. Ketika dalam kondisi kekurangan, kekurangan rizki, uang atau yang semisalnya, dalam kondisi-kondisi yang sangat butuh, lihat kanan kiri tidak ada, maka orang yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar, rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, niscaya Allah akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Allah sebutkan nakirah, makhraja, berarti jalan keluarnya itu cukup luas. Bisa saja dia permasalahannya terkait permasalahan A, Allah berikan solusi tidak hanya permasalahan A saja, tetapi seluruh yang terkait dengan permasalahan A tersebut Allah berikan makhraj. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya, kepada orang yang bertakwa tadi, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini terkait langsung dengan perjalanan seorang hamba ketika menghadapi berbagai problem dalam kehidupannya. Manakala dia orang yang bertakwa, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika seseorang sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, penuntut ilmu tidak harus belajar di kuliah dengan duduk di halaqah-halaqah ilmu yang ada di Masjidil Haram, juga sebagai talibul ilm, jamaknya thullabul ilm. Dengan takwa, Allah akan berikan ilmu yang barokah, dan Allah akan semakin bukakan pintu ilmu untuknya. Karena ilmu yang dipelajari ketika diiringi dengan takwa, ilmu tersebut benar-benar akan mempunyai pengaruh positif bagi talibul ilm tersebut, sehingga ilmunya adalah ilmu yang barokah. Karena barokah maknanya adalah sesuatu yang bermanfaat dengan manfaat yang terus-menerus secara berkesinambungan. Sesuatu yang bermanfaat, yang baik, dan kebaikan ini, kemanfaatan ini terus bersambung, bersambung, dan bersambung. Maka ilmu yang dipelajari dengan penuh takwa Allah, ilmu tersebut akan benar-benar bermanfaat bagi sahibuhu. Allah akan mudahkan dalam menerima ilmu. Allah akan mudahkan dalam menghafal ilmu tersebut. Dan Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak ayat-ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang takwa. Namun setidaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian, sebagai dalil bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mulia di sisi Allah, maka dia akan mulia di sisi manusia, karena Allah mencintainya, Allah menjaganya, Allah melindunginya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang jauh dari takwa Allah, terkait dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bainahu wa bainallah, tidak mau tahu perintahnya, tidak dikerjakan secara maksimal larangannya, tidak ditinggalkan secara maksimal, maka dia lemah dari sisi takwa Allah. Sehingga rawan sekali perjalanan yang sedang dijalaninya, sementara perjalanan ini sangat menentukan untuk kehidupan berikutnya, kehidupan di alam barzakh, dan juga kehidupan di alam akhirat setelah dibangkitkan dari kubur-kubur semuanya. Maka ketika jauh dari takwa Allah, sangat dikhawatirkan untuk terseret satu dari dua atau dua-duanya. Imma terseret oleh asyubuhat, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, terseret oleh pemikiran-pemikiran hizbiyun. Karena syubhat yang masuk kepadanya disebabkan tidak menjaga takwa Allah. Atau Allah subhanahu wa ta'ala semakin jauhkan dia dari al-haq disebabkan syubhat, bermudah-mudahan di dalam bergaul, di dalam bermuamalah. Sementara salafuna salih betul-betul sangat menekankan tentang permasalahan kawan. Dan sebelumnya tentu Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang permasalahan kawan ini. Beliau umpamakan kawan yang baik dengan penjual minyak wangi. Kalaulah sekiranya dia tidak mendapatkan minyak wangi itu, tidak mendapatkan minyak wangi darinya, paling tidak mendapatkan aroma harum karena dekat dengan penjual minyak wangi itu. Namun kawan yang jelek jadi susu, diumpamakan oleh Rasulullah SAW kana fil kir, seperti tandai besi yang pekerjaannya bergelut dengan api dan asap. Ketika seseorang dekat dengan pandai besi, kalau tidak terkena percikan api mengenai tubuhnya, mengenai tangannya, maka dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap karena selalu dikepung oleh asap. Demikian pula dalam pergaulan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan permasalahan ini karena pentingnya dan besarnya pengaruh bagi perjalanan umatnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya setelah takwa Allah, permasalahan penting yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam kita menjalani kehidupan ini adalah islahul qulub, memperhatikan dan memperbaiki kalbu-kalbu kita. Karena kedudukan kalbu ini sangatlah penting dalam perjalanan seseorang. Kalau kalbunya gersang, kalbunya liar, kalbunya berpenyakit, keras, membatu, bahkan terkarat, maka akan berpengaruh bagi anggota tubuh yang lainnya. Namun jika kalbu itu adalah kalbu yang hidup, kalbu yang baik, yang senantiasa disirami dengan ilmu, disirami dengan takwa Allah, disirami dengan zikrullah, maka akan menggerakkan anggota tubuh yang lainnya untuk menjadi baik pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi la mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ala wahiya al-qalb, ala wahiya al-qalb, ala wahiya al-qalb." Ingatlah pada jasad ini terdapat segumpal daging. In salahat, jika segumpal daging ini baik, dia hidup, dia bagus kondisinya, tidak berpenyakit. Saluhal jasadu kullu, niscaya menjadi baik pula seluruh jasad ini. Tangannya baik, kakinya baik, matanya baik, telinganya baik, lisannya baik. Seluruh jasad anggota tubuh ini menjadi baik. Wa in fasadat, namun jika dia rusak, berpenyakit, keras, membatu, berkarat, fasadal jasadu kullu, niscaya akan rusak pula seluruh jasad atau anggota tubuh ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala wahiyal qalb, ingatlah segumpal daging itu adalah qalbu, yang kita sering menyebutnya hati. Beliau ulang 3 kali, ala wahiyal qalb, ala wahiyal qalb, ala wahiyal qalb. Maka islahul qulub, memperbaiki, mengelola, mengatur kalbu-kalbu kita ini adalah permasalahan besar dalam agama ini. Jangan sampai kalbu kita ini menjadi kalbu yang keras, yang membatu, bahkan berkarat. Karena banyaknya kemungkaran yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, karena seringnya kita menolak kebenaran yang disampaikan, karena keengganan kita untuk segera mengikuti al-haq dalam kondisi kita tahu bahwa itu adalah al-haq, masih menunda dan menunda demi kemaslahatan dunia, didahulukan manfaat duniawiahnya dan dikalahkan kemaslahatan kalbunya. Maka kalbu tersebut cepat atau lambat akan rusak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kronologis kalbu itu hingga rusak. Setiap saat kalbu itu terancam oleh fitnah, yang fitnah itu datang masuk ke dalam kalbu dengan rapihnya, teranyam seperti anyaman-anyaman tikar, kalhasir, seperti tikar dianyam. Ketika kalbu terpengaruh oleh fitnah-fitnah tadi, oleh kemaksiatan, oleh syubhat, oleh syahwat, maka akan ternoda dengan noda hitam. Nukitat fihi nuktatan sauda, kata Rasulullah SAW. Akan ternodai dengan noda hitam. Semakin banyak, maka semakin banyak noda-noda itu. Semakin tidak peduli, maka semakin banyak pula noda-noda hitam itu. Hingga kata Rasulullah SAW, kalbu itu menjadi hitam pekat seperti, kalau sudah hitam pekat, maka seperti al-quz al-muzakhiyah, seperti gelas yang ditelungkupkan. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah ketika kondisi sudah seperti itu, seperti gelas yang ditelungkupkan, dia tidak bisa lagi menerima nasihat, menerima bimbingan. Sulit. Ibarat gelas yang semestinya gelas itu ruangnya ada di atas, sehingga mudah untuk dituangi air, bisa menampung. Ketika dibalik, maka tidak bisa menampung. Sampai seperti itu Rasulullah SAW menggambarkan dan memahamkan kepada umatnya tentang kondisi kalbu. Nah, seseorang yang tidak peduli dengan islah qalbihi, tidak peduli dengan kalbunya, tidak mau memperhatikan dengan baik, jarang memberikan gizi untuk kalbu tersebut, taqwallah, zikrullah, thalabul ilm, doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah, semua ini dan juga seluruh amalan-amalan saleh merupakan gizi yang akan menjadikan kalbu itu hidup. Ketika tidak ada itu, maka kalbu menjadi liar, kalbu menjadi keras, membatu. Sangat banyak Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi, tentang kalbu mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad, kalau dalam kalbu-kalbu mereka terdapat penyakit. Di dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan Yahudi dan munafik, maka kedua jenis ini, kedua-duanya tidak lagi bisa menerima al-haq. Dalam kondisi mereka tahu bahwa yang hak itu adalah ini, mengapa? Karena kalbu mereka telah rusak. Mereka tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW hak, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatam al-anbiya'i wal-mursalin. Tapi kaum Yahudi mengingkarinya dalam kondisi tahu bahwa beliau adalah nabi dan rasul. Kaum munafik juga demikian. Mereka tahu bahwa sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar, beliau adalah Nabi dan Rasul. Tetapi karena ada maslahat-maslahat duniawi yang lebih didahulukan daripada iman, daripada al-haq, akhirnya Allah Subhanahu wa taala semakin menambah sakit pada kalbu-kalbu mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Allah tambahkan sakit pada kalbu-kalbu mereka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya terkait dengan islahul qulub, ini merupakan tugas berat bagi kita semua, terkhusus ana secara pribadi yang kebetulan dalam kesempatan ini sebagai pembicara di hadapan antum. Semua dari kita sangat membutuhkan upaya untuk islahul qulub. Dengan kita berupaya untuk islahul qulub, maka insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita. Dan itu harapan kita semua. Karena taruhannya besar. Ketika kalbu ini rusak, maka idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tangannya rusak akan digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya juga rusak, akan dilangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya juga demikian, akan digunakan untuk berbicara sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Telinganya juga demikian, akan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya pun demikian, akan digunakan untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua saling terkait. Namun apabila mampu untuk memperhatikan, menjaga kalbu ini, maka Allah akan mudahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjalankan kebaikan. Karena di antara a'immatus salaf ada yang mengatakan bahwa kebaikan itu akhwat. Amalan-amalan saleh itu akhwat. Artinya punya saudara-saudara. Ketika seseorang terbiasa melakukan amalan baik, amalan saleh, maka akan mendorong dia untuk melakukan amalan saleh yang lainnya. Sebaliknya, as-sayyi'at juga akhwat. Kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan itu juga bersaudara, punya saudara-saudara. Ketika seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, tidak jarang terseret kepada kemaksiatan berikutnya. Kalau tidak segera sadar, terus terseret dalam kemaksiatan berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Maka sangat mengkhawatirkan bila kondisinya seperti ini. Yang berikutnya, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah ini yang terakhir, keberadaan antum di kota suci Makkah ini yang merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Kesempatan untuk meraih الأجور المتضاعفة المضاعفة pahala-pahala berlipat ada di hadapan antum. Salat di Masjid Al-Haram setiap saat memungkinkan untuk dilakukan dibandingkan ketika kita berada di Indonesia. Mungkin kondisi tertentu terkait dengan pekerjaan tidak bisa sholat di haram, sholat di masjid yang lain. Namun kesempatan-kesempatan berikutnya masih terbuka banyak. Demikian pula halaqah-halaqah ilm di Masjidil Haram diupayakan untuk hadir di majlis-majlis yang memang direkomendasi oleh ulama kita. Dan kesempatan berada di Mekah ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kebetulan mungkin bekerja ambil waktu dari keseharian antum untuk ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk hifdzul Quran, untuk mendengarkan ta'lim, walaupun mungkin melalui rekaman-rekaman atau melalui program-program radio streaming dan semisalnya, terus manfaatkan. Harapannya ketika suatu saat antum pulang kembali ke tanah air, maka tidak sebatas masalah pekerjaan yang bisa dijadikan oleh-oleh, tetapi justru yang lebih dari itu, antum juga mendapatkan ilmu. Yang dengan ilmu itulah setidaknya dalam keseharian antum akan terus terbimbing. Jika terbimbing, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta dan ridha kepada antum. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya 4 permasalahan yang perlu untuk ana sampaikan dalam kesempatan ini sebagai bentuk at-tawasi bilhaq wat-tawasi bis-sabr, karena ini adalah saling nasihat-nasihati, saling berwasiat. Maka tentu yang tertuju pertama kali adalah anak pribadi untuk bisa bersama-sama antum semua menjalankan apa yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Mudah-mudahan apa yang anda sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk semakin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk semakin istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan semakin kokoh untuk tidak mudah goyah, mudah terpengaruh dengan berbagai syubhat ataupun syahwat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.